Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Bincang Kesehatan bersama Dr. Asep Munandar. Dan tema yang diangkat pada pertemuan kali ini adalah pengendalian selera makan dan berat badan. Dan bincang-bincang kesehatan ini terbagi menjadi dua sesi, dan sesi yang pertama ini adalah penyampaian materi, dan juga yang kedua, sesi yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa diajukan ke nomor 085316222226. Dan kita langsung saja sambungan ke Dr. Asep. Kepada Dr. Asep, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Barakallahu fikum. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Indosiar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kita bersua di udara sekitar 3 pekan yang lalu. Jadi ada banyak waktu yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas masing-masing. Tentu saya sampaikan permohonan maaf dikarenakan satu dan lain hal ada kendala kita bisa bersua di udara dalam waktu yang terdekat. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yang salah satunya adalah nikmat kita, nikmat sehat kita pada saat ini dipertemukan meskipun tidak secara fisik. Ya Allah memberikan kesempatan itu dengan teknologi yang memungkinkan kita itu. Di pertemuan yang terakhir, kalau saya tidak keliru, di pertemuan yang terakhir itu ada satu pertanyaan yang memang sengaja saya simpan, karena pertanyaan itu membutuhkan penjelasan yang cukup panjang lebar, sehingga sengaja saya simpan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan saya tidak keliru memberikan redaksi pertanyaannya, dan mudah-mudahan khusus bagi yang bertanya masih ingat dengan pertanyaan ini. Kurang lebih ya, saya memberikan fokusnya saja, yang ditanya itu adalah bagaimana cara menahan atau mengendalikan nafsu makan atau selera makan. Di pertemuan yang terakhir kan kita bicaranya merangsang selera makan. Nah sekarang berarti berkebalikan nih, kita bicara tentang bagaimana mengendalikannya. Bukan dirangsang tapi malah ditahan. Kalau melihat pertanyaannya memang tidak terketus di situ gitu. Pertanyaan itu hanya memfokus bagaimana selera makan atau nafsu makan. Tetapi kalau dalam istilah kaidah kita menuntut ilmu itu kan ada makhluk mukolapa. Jadi ada yang tersembunyi di situ yang berkaitan langsung sebetulnya. Kalau saya boleh berasumsi, mudah-mudahan tidak keliru nih berasumsi. Pertanyaan seperti ini, pertanyaan bagaimana cara mengendalikan atau bagaimana cara menahan gitu ya, terkait dengan nafsu makan itu, biasanya berhubungan dengan yang tadi sudah disebut oleh Mas Usman tadi di awal tentang judul kita, berhubungan dengan berat badan. Bahwa ternyata nafsu makan itu punya kaitan dengan berat badan. Terkhusus lagi, ketika bicara menahan atau mengendalikan, maka bicaranya adalah ini kemungkinan besar pertanyaan ini muncul dari mereka-mereka yang merasa berat badannya sudah kelebihan. Berat badannya kelebihan. Jadi kalau mereka-mereka yang berat badannya katakan masih kurang atau masih biasa-biasa saja, biasanya pertanyaan seperti ini belum tentu muncul begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau saya berasumsi, biasanya yang bertanya begini punya riwayat terkait dengan kelebihan berat badan nih. Makanya kemudian saya sarankan sebagai awal nih, saya mengingatkan lagi sebetulnya di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa pendengar bisa memulai dengan menghitung dulu. Salah satu alat yang saya rekomendasikan ada di rumah adalah timbangan. Timbangan itu diusahakan ada di rumah, terutama di sebuah keluarga yang punya anak-anak yang perlu dilihat tumbuh kembangnya, maka timbangan itu menjadi alat yang tidak terlepaskan. Silakan bisa memilihkan model timbangan seperti apa. Anggaplah timbangan itu timbangan yang masih berfungsi baik, gitu ya. Ya. Jadi ini sebagai pertama, silakan menghitung dulu apa yang kita sebut sebagai indeks massa tubuh di tingkat IMT, indeks massa tubuh. Pertemuan yang lain saya sudah sampaikan, saya ulangi di sini untuk biar lebih kita lebih fokus. Kita fokus ke ini dulu, ya, indeks massa tubuh. Apa yang harus ditulis di indeks massa tubuh? Yang pertama adalah ukur berat badan kita. Kalau ada timbangan, silakan ditimbang. Yang belum pernah nimbang, nimbang. Biasanya kalau di rumah, ibu-ibu atau para wanita nih yang hidupnya tidak lepas dari timbangan gitu kan. Makanya itu saya tadi saya sampaikan, di rumah itu timbangan menjadi salah satu kebutuhan pokok juga mestinya. Ya, timbangan, silakan ditimbang. Kita ambil contoh. Misalnya berat badan saya umpamanya, biar hitungnya gampang ya, umpamanya 50 kg ya, saya timbang ternyata saya dapat 50 kg ya. Catat itu, pegang itu 50 kg. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ukur tinggi badan kita. Sebetulnya kan memang ada mistar alat mengukur tinggi badan itu, tapi kan kalau tinggi itu insya Allah lebih gampang disiasati gitu ya. Kalau misalnya di rumah begitu, tinggal nempel di tembok tegak lurus begitu, diberi tanda, nah tanda itu yang kemudian diukur dengan bahkan penggaris anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah itu yang mungkin setiap 30 cm kan itu bisa dijadikan patokan. Anggaplah ukuran itu betul dan kita anggap misalnya saya dapatkan, kalau tadi kan berat badan saya sudah dapat 50 kg, tinggi badan saya ukur misalnya 150 cm. Kalau tadi berat badan itu 50 kg, kita tulis 50, maka untuk tinggi badan ini kita tidak bisa langsung menulis. Kita ubah dulu, namanya kita konversi. Kalau tadi itu satuannya 150 cm, kita konversi menjadi meter. Gimana cara mengkonversi menjadi meter? Cukup yang 3 angka itu, 2 angka yang di belakangnya diberi dipisahkan antara 1 angka pertama dengan 2 angka yang berikutnya itu dengan 1 tanda koma. Jadi kalau 150 cm itu sama dengan 1,5 meter kan gitu ya. 1,5 meter. Nah, angka 1,5 ini kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi dikuadratkan. 1,5 dikali 1,5. Yang gampang, silakan pakai kalkulator, tapi ada rumus yang mudah, saya yakin itu yang para pendengar yang terbiasa dengan hitung-hitungan matematika cepat, kalau udah belakangnya 5 itu dikuadratkan, tinggal angka satunya dikalikan dengan 2, begitu, 2,25 jadinya, ya. Jadi kan kalau 1,5 kuadrat itu sama dengan 2,25. Nah, ya, kita sudah dapat angka 2,25. Barulah 2,25 itu disandingkan ke 50 tadi. Caranya 50 di atas, 2,25 itu sebagai pembaginya. Jadi 50 dibagi 2,25. Ya. Hitungan cepat lah, kalau 50 bagi 2 aja kan 25 gitu kan. Cuma kemudian 2,25, 0,25 itu 1/4. 50 dibagi 4 itu berarti sekitar 12,5 gitu kan. Nah, itu berarti kan 25 dikurangi 10, dikurangi 5, dikurangi 7, seperti itulah. Kurang lebih kisarannya gampangnya, misalnya saya dapat angka 22. Nah, berarti 22 inilah dari hasil pembagian antara berat badan saya dalam kilogram dibagi tinggi badan saya dalam meter yang dikuadratkan itu, dapat hasil berapa? Pendengar nanti bisa menghitung sendiri. Tidak perlu repot-repot zaman sekarang. Kalau pendengar tentu saya yakin di rumah ada gawai Android gitu ya, ponsel Androidnya, banyak aplikasi untuk menghitung MT, tinggal masukkan berat badannya, berapa tinggi badannya, langsung keluar atau dipijit langsung muncul angka. Silakan lihat itu angkanya berapa, Nah itu yang sekarang itu yang dipegang. Kalau misalnya ternyata perolehannya lebih dari 25, maka materi kita kali ini cocok untuk mereka-mereka yang angkanya lebih dari 25. Kalau yang kurang dari 25, nah ya mungkin ini sebagai wawasan saja sebagai pendengar, pendengar yang IMT-nya kurang dari 25, mengingat rekaman di pertemuan kita yang terakhir kemarin. Kalau yang lebih dari 25, siap-siap dengan materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi, karena saya butuh masukan dari pendengar untuk materi-materi kita berikutnya, maka siapkan pertanyaan, apapun pertanyaan itu terkait dengan kesehatan, kalaupun tidak terkait dengan materi kita kali ini, atau apapun, kalaupun tidak bisa saya jawab sekarang, dengan insya Allah itu menginspirasi saya untuk di pertemuan berikutnya. Nomor yang tadi saya ingatkan lagi nomornya 0853-1622-2226. Ya, itu silakan disiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang dikirimkan biar nanti bisa sekalian sekaligus dijawab. Kita lanjutkan. Sudah dapat IMT? IMT sudah dapat, simpan itu baik-baik. Ya. Kalau yang membedakan dengan dua indikator ini kan tinggi badan itu cenderung stabil. Biasanya kalau wanita yang sudah melewati usia 18-19 tahun itu pertambahannya amat sangat minimal ketika perlakuan kita memang perlakuan alamiah normal gitu, tidak ada manipulasi apapun. Berbeda ketika ada manipulasi ya, kalau tidak ada manipulasi cenderung stabil di angka yang tetap segitu. Begitu pula dengan pria setelah lewat 20-21 begitu, 21 tahun biasanya stabil, tidak banyak bergeser, mungkin gesernya hanya milimeter saja. Sehingga kalau angka tinggi badan itu bisa kita pegang terus, tinggal yang di atasnya tuh gitu. Itu yang kemudian makanya kenapa perlu timbangan itu, perlu timbangan badan, biar kita bisa memantau terus IMT kita mungkin bisa bergeser dari hari ke hari gitu kan. Nah, dengan pergeseran IMT ini yang kemudian kita jadikan patokan seperti apa profil kita terkait dengan berat badan. Yang menarik adalah ternyata pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2017, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu, pada tahun 2017 itu mengeluarkan panduan. Ya, Indonesia termasuk yang kreatif dengan istilah-istilah program. Ternyata di Indonesia itu tahun 2017, mestinya kalau di sini di pengantarnya ditandatangani Juni 2016, berarti pencanangannya sekitar tahun itu, ada yang namanya program GENTAS. Gentas itu singkatan, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Saya pun terus terang baru tahu setelah mau mempersiapkan materi kali ini, ternyata punya program itu dan sudah berjalan 3 tahun kurang lebih ya. Atau bahkan mungkin tahun 2016 berarti sudah hampir 4 tahun. Jadi kita punya gerakan itu. Bisa dibayangkan sebegitu perhatiannya pemerintah terkait dengan berat badan, sampai ada program yang namanya Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Ada materi menarik yang bisa dibaca. Saya sudah bagikan lewat jalur WhatsApp-nya radio. Jadi pendengar yang membutuhkan materi itu bisa ke radio atau sebetulnya bisa tinggal googling saja bagaimana panduan pemerintah terkait dengan GENTAS ini. Ya. Dari GENTAS ini kemudian muncul Kementerian Kesehatan mengeluarkan selebaran terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat menyangkut dengan obesitas dalam hal ini, atau kita fokus materi kita terkait dengan berat badan yang memang seringkali di sebagian besar saudara-saudara kita dianggap sebagai sebuah masalah. Nah, sebagai pendahuluan, memang sebetulnya kan kita mau coba terkait dengan kendali selera makan, tapi tidak ada salahnya kita pendahuluan dulu biar kenal dulu seperti apa sih yang mau kita bicarakan berhubungan dengan selera makan. Ya, bahwa karena ada program nasional, jadi tidak ada salahnya kita kupas sedikit terkait dengan program nasional Gerakan Nusantara ini, Gerakan Nasional ini, bahwa ternyata masalah berat badan dalam hal ini, lebih spesifik, berat badan dengan nilai IMT pada fase-fase tertentu yang dikategorikan sudah mengkhawatirkan, itu yang kemudian kita kategorikan sebagai obesitas. Obesitas itu bahasa sederhananya tidak hanya sekedar IMT-nya tinggi, tapi juga batasan IMT-nya jauh melebihi dari rentang batas umum orang, batas umum normal yang diinginkan. Batas umum normal yang diinginkan sebetulnya untuk dewasa maupun anak-anak IMT itu ada di angka 18 sampai 24. 18 sampai 24 itu batas IMT-nya untuk masyarakat yang diharapkan. Sehingga obesitas ini kalau menurut panduan WHO, WHO itu Badan Organisasi PBB, Badan Organisasi Dunia yang menangani kesehatan, menurut panduan WHO disebut obesitas itu ketika IMT-nya sudah lebih dari 25. Ya, itu obesitas tingkat pertama. Sedangkan antara 23 sampai 25, antara 23 sampai 24,9 di sini disebutkan, 23 sampai 24,9 itu risiko berat badan dengan risiko obesitas. Itu masuk seperti itu. Tetapi kemudian klasifikasi ini dimodifikasi oleh Kementerian Kesehatan menjadi klasifikasi bahwa menurut IMT masyarakat Indonesia terbagi menjadi ketiga kelompok. Yang pertama kelompok kurus. Kelompok kurus itu dibagi menjadi dua kelompok lagi. Kelompok kurus yang berat ketika IMT-nya kurang dari 17. Kelompok kurus yang ringan ketika IMT-nya antara 17 sampai 18,4. Kemudian setelah kelompok kurus berat, kelompok kurus ringan masuk ke kategori berikutnya yang disebut sebagai klasifikasi normal. Klasifikasi normal menurut Kementerian Kesehatan adalah 18,5 sampai 25. Jadi kalau saudara para pendengar tadi sudah menghitung IMT-nya dan ada di angka 18,5 sampai 25, maka pendengar berada di dalam klasifikasi normal atau ideal lah. Bahasa biasanya obrolan kita sehari-hari menyebutnya ideal. IMT yang ideal itu di situ, 18,5 sampai 25,5. Nah, setelah ada klasifikasi normal, klasifikasi berikutnya menurut klasifikasi nasional disebut dengan klasifikasi gemuk. Klasifikasi gemuk. Klasifikasi gemuk dibagi menjadi dua. Klasifikasi gemuk yang kategori pertama, jika halo? Iya, dok. Kembali lanjut lagi. Tadi ada tadi putus jaringannya. Oh, ya. Tafadhal dilanjutkan kembali, oh, ya, dok. Ya. Ya, kembali kita. Sudah, alhamdulillah dimudahkan. Kembali. Obesitas itu jadi pada prinsipnya ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah energi yang digunakan. Dan ketidakseimbangan ini terjadinya dalam waktu lama. Jadi kalau waktu sebentar hanya satu saat itu belum dikatakan obes. Tapi kalau sudah berlangsung seperti itu terus, akibatnya ketidakseimbangan ini berdampak pada bentuk tubuh akhirnya. Ya. Ternyata menurut statistik di dunia saja itu obesitas itu menempati peringkat ketiga besar, peringkat ketiga terbesar sebagai penyebab terjadinya gangguan kesehatan kronis pada penduduk dunia. Jadi tidak bisa main-main terkait dengan berat badan ini, bahwa ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan kronis dan dunia mencatatnya sebagai peringkat ketiga. Bahkan tahun 2014 itu setiap negara mencoba menghitung. Ternyata permasalahan kesehatan yang harus ditangani sehingga menimbulkan biaya termasuk juga kecenderungan orang-orang yang obes ini kan cenderung tidak produktif, sehingga seharusnya yang dia bisa produktif menghasilkan nilai dalam kehidupannya itu juga dihitung sebagai biaya. Itu kalau di 2014 kalau di total itu ternyata biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusi masalah berat badan ini setara dengan biaya yang dikeluarkan ketika terjadi perang atau konflik global, kurang lebih 2 triliun per tahun. Jadi angka yang tidak kecil untuk mengurusi masalah berat badan, ya. Enggak menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi sudah di dunia, bahwa WHO kemudian menetapkan target di tahun 2020 itu harapannya jumlah penduduk yang obesitas itu setara dengan yang didapatkan di tahun 2010. Jadi ada waktu 5 tahun lagi nih untuk mencoba mengembalikan jumlah masyarakat ke level kategori INT yang ideal. Sedangkan di Indonesia itu disebutkan menurut statistik di tahun 2014 13,5% orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas itu berat badannya termasuk berat badan obes, lebih INT-nya lebih dari 25. 13,5%. Gampangnya ngitung kalau 13,5% itu, kalau kita mengumpulkan 200 orang saja, katakan di kota Cirebon lah, kumpulkan 200 orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas, maka 27 orangnya itu gemuk. 27 orang itu termasuk kategori INT lebih dari 25. Jadi dari 200 ada 27, jumlah yang tidak kecil. Sementara itu pada dewasa. Kalau anak-anak 5-12 tahun itu ternyata jauh, kalau di sini ya beda sedikit ya. Kalau tadi 27 dari 200, kalau anak-anak itu 22 dari 200. Jadi selisih 5 orang untuk anak-anak. Jadi tetapi tetap ada angka yang sebetulnya yang harus dipertimbangkan terkait dengan ini. Oleh karenanya kembali lagi ini tantangan tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia ya, sampai pemerintah kita mencanangkan gerakan nasional untuk menekan angka obesitas. Berikutnya yang bisa dijadikan ukuran juga, kalau tadi kan ukurannya INT ya, ukurannya indeks massa tubuh dengan menghitung berat badan dan tinggi badan. Yang bisa dijadikan kriteria juga terkait dengan penanganan berat badan yang beresiko terhadap gangguan kesehatan itu adalah dengan mengukur lingkar pinggang. Yang diukur itu adalah ukuran yang terjauh ya. Jadi jangan mengukur. Jadi silakan di rumah misalnya ada, kalau ada meteran jahit gitu ya, meteran yang biasa untuk menjahit itu, kalau misalnya, kalau tidak ada di rumah bisa pinjam tetangga begitu ya, itu bisa digunakan. Meteran yang mudah dilingkarkan itu, meteran jahit itu, silakan dipakai itu dan letakkan di pinggang melingkar dari mulai yang melewati pusar biasanya ya, melewati pusar, itu ukur berapa panjangnya itu lingkar pinggang itu. Kalau ini ternyata berbeda di setiap etnis. Jadi dalam buku ini disebutkan setiap etnis itu beda-beda. Untuk kita Asia Selatan, populasi Cina, Melayu dan Asia India itu kalau sudah lebih dari 90 untuk pria, maka hati-hati bahwa itu masuk kategori obesitas yang bisa berisiko mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan wanita itu jika lebih dari 80. Tentu kita bicaranya wanita yang dalam keadaan tidak hamil kan, kalau udah hamil urusan imunnya beda. Jadi ini kalau wanita tidak hamil itu kalau lebih dari 80 maka harus hati-hati, ini memperbesar risiko terjadinya gangguan kesehatan karena kelebihan berat badan. Berikutnya kita tentu kemudian berpikir bahwa kalau fokus kita hari ini itu terkait dengan nafsu makan, selera makan, kemudian akan muncul pertanyaan, apakah betul sih kelebihan berat badan ini hanya gara-gara makan gitu ya? Apa gara-gara makan itu jadi kita tidak ada faktor yang lain? Kemudian diteliti dan akhirnya muncullah beberapa faktor. Yang pertama yang wallahualam, mungkin ini bagian dari rahmat Allah kepada kita, gitu ya. Jadi, ada yang disebut dengan faktor genetik. Faktor genetik ini adalah salah satu faktor di dalam tubuh yang dibawa terkait dengan nasab keturunan, gitu ya. Terkait dengan nasab keturunan, baik dari orang tua kita langsung maupun ke atas. Kakek kita, nenek kita, dan ke atas lagi, gitu. Orang tuanya, orang tua, dan seterusnya. Itu namanya faktor keturunan atau genetik. disebutkan bahwa kalau kita punya orang tua, salah satunya baik ayah atau ibu kita, salah satunya saja, jadi dua-duanya ya, kalau salah satunya itu IMP-nya lebih dari 25, kalau kita ukur gitu, misalnya kita punya orang tua, ini buat adik-adik yang mendengar juga bisa tuh menghitung IMP orang tuanya, barangkali ayah, ibu kita sulit ini, penasaran, kita coba timbang, kita ukur tinggi badannya, berapa IMP-nya? Kalau IMP mereka salah satunya itu lebih dari 25, maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas atau kelebihan berat badan itu kurang lebih 40-50%. Kita ambil yang gampang deh, yang ambil ekstrim 50%. Jadi karena separoh, jadi 50% peluang anak-anaknya menjadi obes. Kalau bicara peluang itu, sebetulnya ngitungnya gampang. Ketika kita punya dua anak, maka biasanya salah satu dari dua anak ini mungkin akan cenderung jadi obes. Kalau empat, berarti anak dua anaknya obes. Lalu seperti itu sekarang gitu. Itu kalau salah satu orang tuanya. Sedangkan kalau dua-dua orang tuanya obes atau kelebihan berat badan, ayah IMT-nya lebih dari 25, ibu IMT-nya lebih dari 25. Maka risiko anaknya menjadi lebih berat badan itu kurang lebih 80%. Jadi hanya 20% yang, jadi kalau gampang hitung di sini, berarti kan kalau anak 5, 4 itu obes, yang 1 enggak gitu kan, itu cara ngitung gampangnya begitu. Jadi resiko menjadi untuk mendapatkan kondisi berat badan lebih itu ada dari faktor genetik. Hanya saja saya ingatkan bahwa ketika bicara ini adalah faktor risiko, maka faktor risiko itu kan bukan kemutlakan. Faktor risiko itu bukan kemutlakan. Namanya juga risiko. Risiko itu bisa jadi muncul dan bisa jadi tiba-tiba. Saya akan kaget, akan Anda ditemukan dalam sebuah keluarga, katakan ayahnya IMT-nya 30, ibunya IMT-nya 27 umpamanya. Tapi punya 5 anak, 5-5-nya IMT-nya 18, 19, 20, 18, bisa jadi. Karena kita saya bisa, ini faktor risiko. Faktor risiko itu tidak mesti langsung pada generasi berikutnya. Tapi faktor risiko itu bisa muncul di 2, 3, 4 generasi berikutnya. Jadi misalnya orang tua kita dua-duanya IMT-nya 18, 19, kenapa saya kok tiba-tiba IMT-nya 30? Nah, jangan kemudian, oh kan orang tua, mungkin tidak di orang tua kita, mungkin di kakek nenek kita, mungkin di atasnya, mungkin di atasnya, begitu terus. Dan itulah namanya faktor resiko. Faktor resiko itu tidak menjadi kemutlakan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang pertama yang bisa berpengaruh terhadap berat badan yang berlebih pada seseorang. Faktor berikutnya. Nah, ini faktor berikutnya yang disebut di buku. Saya masih merujuk ke buku terbitan Kementerian Kesehatan kita itu. Faktor berikutnya ini yang sebetulnya terkait dengan materi kita. Yaitu faktor pola makan. Faktor pola makan. Jumlah asupan energi yang berlebih itu bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Jadi, disebut berlebih itu sebetulnya, ini pendefinisian yang harus diingat. Itu disebut berlebih ketika kita tidak berhitung berapa banyak kita butuh untuk aktivitas keseharian kita. Ketika tidak berhitung itu, maka kelebihan itu akan terjadi. Tetapi disebut tidak berlebih ketika memang aktivitas kita memang segitu. Gitu. Aktivitasnya 100, butuh makannya 100. Ketika aktivitasnya 50, butuh makannya 50 juga. Kalau seseorang dengan IMT 20 misalnya, kategori gampangnya, kategori makan seharinya itu adalah sepiring normal 3 kali sehari, maka ketika aktivitas dia secara rutin butuh energi yang 4 piring, maka 4 piring itu menjadi jumlah yang normal sebenarnya. Karena kebutuhan dia juga banyak. Jadi itu kembalinya. Disebut energi berlebih itu ketika kita membandingkannya dengan berapa butuhnya untuk dikeluarkan, gitu kan. Nah, ini yang diperhatikan. Jadi pola makan itu tidak hanya sekedar dilihat dari jumlah saja, jumlah yang masuk, tapi juga dilihat berapa jumlah yang keluar. Itu di mana terjadi ketidakseimbangan. Ketika jumlah yang masuk lebih banyak karena yang keluarnya sedikit, maka itu baru dikatakan berlebih. Tetapi ketika yang jumlah masuknya banyak dan keluarnya juga banyak, itu kalau misalnya memang seimbang ya tetap tidak dikatakan berlebih. Jadi itu definisi yang harus diingat. Nah, terkait pola makan ini, ada beberapa hal lanjutan tentu yang akan kita bisa sampaikan karena sesuai dengan materi kita. Jadi ini kita simpan dulu, kita lanjut dengan faktor berikutnya. Jadi kalau tadi ada faktor pola makan, selera makan, nafsu makan yang berlebih, maka faktor berikutnya adalah faktor pola aktivitas fisik. Nah, ini yang harus diingat. Pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada yang dikenal dengan istilah, ini sebetulnya istilah serapan, tapi ini kelihatannya sudah di Indonesia kan, yang disebut dengan sedentari. Sedentari. Sedentari itu adalah kondisi ketika seseorang dianggap tidak melakukan gerakan fisik sesuai dengan keumuman, sehingga menyebabkan energi yang dikeluarkan itu tidak maksimal. Dampak berikutnya, kelebihan berat badan akan terjadi meskipun sebetulnya jumlah makanan yang dikonsumsi itu tidak banyak. Tetapi tadi, karena pola aktivitas masuk kategori sedentari, maka makanan yang masuk itu tidak digunakan oleh tubuh untuk energi aktivitas fisik, akhirnya ditumpuk menjadi berat badan yang berlebih. Itu sehingga harus dibedakan lagi-lagi bahwa kelebihan pola makan yang dengan selera makan yang berlebih itu harus dikaitkan juga dengan pola aktivitas fisik. Yang perlu diingat, yang menarik di situasi kita saat ini di dalam pandemi seperti ini, terlebih lagi teknologi, hampir di setiap rumah ada teknologi, ini yang kemudian semakin memperberat kita menjadi masuk ke dalam kelompok sedentari ini. Bisa dibayangkan ketika lapar cukup dengan satu jari kita tekan ponsel kita, tahu-tahu makanan sudah di depan pintu begitu kan. Bandingkan dengan mungkin saudara-saudara kita yang tidak terikat dengan alat-alat teknologi seperti ini. Kalau butuh, katakan namanya di pedesaan begitu, yang setiap hari mereka punya kebun, pengen pisang, mereka harus tunggu ini pisangnya udah matang belum gitu kan, butuh usaha menanam pisang dulu dan segala macam. Jadi itu ada rangsangan-rangsangan aktivitas fisik yang sebetulnya bisa merangsang untuk pengeluaran energi, sehingga sebanyak apapun makannya, energi yang keluar juga bisa berimbang akhirnya. Ini yang kemudian harus diperhatikan, dan kelihatannya nanti mudah-mudahan ada statistik yang bisa. Ini yang jelas bahwa saya bisa menyampaikan dengan situasi saat ini yang kebanyakan orang lebih condong untuk tetap berada di rumah, kecenderungan mereka jadi kelompok sedentari itu menjadi lebih besar. Akhirnya berefek, bisa dibayangkan, target 2025 itu menekan komunitas obesitas itu jadi akan butuh energi ekstra, butuh kerja keras lebih, karena semakin banyak orang yang malas untuk keluar rumah. Apa-apa di dalam rumah cukup dengan menekan HP-nya seperti itu. Itu yang kemudian harus menjadi catatan kita, menjadi perhatian kita. Meskipun kita di dalam rumah, tapi jangan lupa untuk tetap beraktivitas fisik, jangan sampai menjadi kelompok sedentari. Kalau mungkin saya pernah dengar tuh, Mas Usman juga pernah, ini istilah kita yang gampang diingat kan, kalau sudah mager itu yang bisa repot gitu. Jangan sampai mager, malas gerak itu, ini menjadi salah satu yang ini ya. Ini yang disebut dengan sedentari ya. Sedentari itu mager, itu mager itu sedentari. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati. Faktor yang berikutnya, masih belum selesai faktor kita, masih ada faktor yang berikutnya. Faktor berikutnya di sini disebutkan sebagai faktor obat-obatan. Faktor obat-obatan. Wallahu a'lam, mungkin ini perlu penjelasan lebih ekstra dengan waktu yang lebih luas ketika saya bicara. Ketika saya menyebut di sini obat-obatan, maka di kalangan kita Indonesia mulai muncul varian yang kita kenal dengan varian herbal, gitu ya, herbal. Wallahu a'lam bahwa pemerintah kita pun melalui Badan Pengendalian Obat dan Makanan memasukkan herbal ini sebagai kategori produk obat tradisional. Sehingga kalau obat produk-produk pabrik itu ada yang disebut dengan cara pembuatan obat yang baik, sedangkan obat tradisional punya kaidah tersendiri juga namanya cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOB dan CPOTB. Jadi dan kelihatannya kan di kalangan kita ini mulai semakin marah. Sehingga ketika saya bicara obat-obatan, jangan hanya berpikir obat-obatan yang buatan pabrik, tapi juga harus berpikir obat-obatan yang dibuat secara rumahan yang seringkali kita kenal sebagai herbal gitu. Oleh karenanya, dengan sangat menyesal bukan berarti tidak menghormati teman-teman herbalis, tetapi saya tetap mengkategorikan pendengar untuk berhati-hati, apalagi ketika khusus kali ini kita bicara tentang IMT yang lebih, pendengar dengan IMT yang sudah lebih dari 25, hati-hati mengonsumsi produk-produk herbal yang barangkali diklaim sebagai produk herbal yang bisa menurunkan berat badan. Itu yang hati-hati. Jangan sampai justru gara-gara produk itu yang bisa menyebabkan IMT kita jadi semakin melonjak. Gitu. Karena ini menjadi faktor risiko. Jadi itu yang harus diperhatikan, bagaimana obat-obatan yang tidak hanya produk-produk pabrik yang memang diproduksi dalam kategori besar dan dengan kriteria-kriteria sesuai dengan kaedah-kaedah farmasi misalnya. Kemudian yang tidak perlu dilupakan juga yang sekarang sudah mungkin marak di Indonesia. Gitu. Saya barusan dapat di posting salah satu grup terkait dengan COVID juga, Indonesia sudah sempat muncul di media sosial klaim bahwa ada salah satu produk jamu yang diyakini bisa dijadikan sebagai bahan terkait dengan obat COVID. Jadi inilah situasi di kita di Indonesia. Hanya saja, meskipun di sini disebut obat-obatan, sekali lagi harus berhati-hati ketika kita kembalinya kepada wujud yang disebut sebagai herbal tadi. Hanya bukan berarti saya anti herbal, tetapi sekali lagi pendengar dengan IMT lebih dari 25, ketika memutuskan untuk mengonsumsi apapun jenis herbalnya, ya sedapat mungkin memang ada rujukan-rujukan yang memang setidak-tidaknya bisa mendekatkan kepada praduga atau keyakinan yang bisa menghilangkan kekhawatiran. Jangan sampai gara-gara konsumsi itu justru berat badannya malah semakin tidak terkendali. Nauzubillah. Oleh karenanya hati-hati, karena ini sekali lagi ini menjadi faktor. Dan faktor ini menjadi faktor yang tidak boleh dikesampingkan. Apalagi kehidupan kita sekarang, yang sederhana saja, makanan kita sehari-hari, kalau dulu bumbu itu semuanya mesti nunggu matang. Dalam arti maksud saya, kalau ketumbar, ya nanti ketumbarnya nanam sampai berbuah, buahnya diambil kemudian diolah. Kalau sekarang semuanya serba instan kan, gitu kan. Bumbu instan, sambal instan, dan instan. Nah itu yang kemudian harus berhati-hati ketika kemudian produk-produk seperti itu masuk ke dalam tubuh kita juga. Ada beberapa produk yang kita bilang misalnya suplemen makanan, ini herbal, gitu kan, bebas efek samping. Itu yang kemudian harus berhati-hati. Karena ini menjadi faktor yang tidak terpisahkan untuk munculnya tingkat IMT yang semakin tidak terkendali sehingga kita akan berhadapan dengan risiko obesitas yang mengancam kesehatan. Faktor yang berikutnya, dan ini kelihatannya faktor terakhir yang disebutkan di buku ini, bahwa ada yang disebut dengan faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini salah satu diantaranya sudah kita bicarakan di pekan yang lalu, yang kita sebut sebagai ghrelin. Ghrelin ya. Pekan yang lalu kan bagaimana merangsang ghrelin gitu. Nah ini ghrelin juga menjadi faktor hormonal. Sehingga beberapa aktivitas yang disebutkan di pekan yang lalu yang cenderung bisa merangsang nafsu makan, yang berhubungan dengan hormonal, maka itu juga menjadi perhatian bagi para pendengar yang memang IMT-nya lebih dari 25. Itu faktor ghrelin. Yang berikutnya, leptin juga pernah kita sebutkan, insulin. Leptin, ghrelin, insulin sudah kita bicarakan di pekan yang lalu. Faktor hormonal berikutnya yang juga kasusnya tidak sedikit di masyarakat adalah ketika faktor hormonal tiroid. Hormonal tiroid. Di bagian tubuh kita, di daerah leher, ada yang disebut sebagai kelenjar tiroid. Nah, itu kelenjar itulah yang salah satunya kemudian punya peran dalam menghasilkan hormon ini. Dan kalau pendengar ingat, salah satu gangguan terkait hormon tiroid adalah yang kita sebut sebagai gondok ya. Nah itu penyakit yang nanti mungkin ada kapan waktunya kita akan bicarakan itu, tapi ini jadi salah satu fokus sendiri, tapi dengan populasi mungkin lebih kecil. Yang berikutnya, hormon yang diyakini berpengaruh terhadap berat badan adalah hormon estrogen. hormon estrogen ini lekat dengan organ reproduksi. Kalau pendengar, barangkali di antara pendengar ada yang berhubungan dengan alat-alat kontrasepsi, apalagi alat-alat kontrasepsi yang bentuknya pil, bentuknya suntik, bentuknya implan, maka hormon ini menjadi hormon yang diandalkan. Nah, ketika hormon ini masuk ke dalam tubuh, ini menjadi resiko bahwa mereka yang mengonsumsi hormon ini di luar dari yang dibutuhkan berkecenderungan untuk berat badannya semakin melejit dan tidak terkendali. Oleh karenanya salah satu resiko kalau barangkali di antara pendengar sekali lagi pernah berhubungan dengan alat kontrasepsi, akan ada kecenderungan mereka yang menggunakan kontrasepsi yang berbahan kimiawi ini akan merasakan bagaimana berat badannya itu menjadi tidak terkendali. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengendali yang bisa kita implementasikan dari pendengar yang berkaitan. Berikutnya, sebagai akhir dari materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, sengaja saya bagi beberapa biar bikin penasaran, dan penasaran itu bisa semakin menarik. Jadi saya belum masuk bagaimana cara mengendalikannya. Kita masih bicara tentang pendahuluan dulu terkait dengan berat badan. Adalah dampak. Apa sih dampaknya kalau berat badan kita melebihi kelompok orang-orang normal? Berat badan kita menyebabkan IMC kita lebih dari 25. Dampaknya, ya, yang pertama, dampak metabolik. Dampak metabolik ini adalah terkait dengan kerja dalam tubuh kita. Ya, disebutkan dari penelitian bahwa ternyata orang-orang dengan lingkar pinggang, lingkar perut yang lebih dari 90 untuk pria, 90 cm untuk pria, dan lebih dari 80 cm untuk pria, cenderung trigliserid di dalam darahnya meningkat. Trigliserid itu adalah salah satu komponen dari komponen-komponen lemak di dalam darah yang punya resiko untuk menyebabkan gangguan pada peredaran darah secara umum dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ya, yang gampangnya bilang. Jadi trigliserid ini cenderung pada hal-hal yang dampak negatif, bukan dampak yang positif. Berkebalikan dengan itu, bahwa ketika trigliseridnya meningkat, maka mereka-mereka dengan IMC yang lebih dari 25 ini, itu cenderung akan mengalami penurunan kolesterol HDL. HDL itu singkatannya High Density Lipoprotein. High Density Lipoprotein ini adalah komponen lemak yang mudah larut sehingga gampang untuk digunakan sebagai energi. Itu yang membedakannya. Lawannya HDL itu LDL, Low Density Lipoprotein. Jadi kalau HDL itu adalah komponen lemak yang bisa digunakan sebagai asupan energi untuk aktivitas yang sangat mudahnya, sementara LDL itu cenderung lebih sulit untuk digunakan. Cenderungnya dia didepositkan sebagai jaringan sehingga memperberat badan, ya. Itu yang membedakan. Jadi kalau IMC meningkat itu cenderung akan menaikkan trigliserid dan LDL sebagai ikutannya, kemudian akan menurunkan kolesterol HDL yang padahal dengan HDL ini kita butuh untuk cadangan energi ketika kita memang membutuhkan aktivitas fisik yang di luar kebiasaan. Dampak berikutnya menurut penelitian, bahwa mereka-mereka dengan IMC lebih dari 25 itu cenderung tekanan darahnya menjadi lebih tinggi dari normal. Kalau tekanan darah sudah lebih tinggi dari normal itu udah, ya, nanti lanjutannya kemana-mana, itu harus hati-hati. Karena tekanan darah menjadi tanda vital kita, tanda vital tubuh kita. Salah satu tanda vital yang harus diperhatikan secara rutin juga adalah tekanan darah. Kapan nanti kita akan ada kesempatan untuk bicara di banyak tengah-tengah tekanan darah. Jadi tekanan darah ini cenderung akan meningkat bagi mereka-mereka yang IMC-nya lebih dari 25. Penyakit lainnya disebutkan bahwa penyakit lainnya yang bisa berisiko pada mereka-mereka yang IMC-nya lebih dari 25. Yang pertama disebutkan, ini biasanya penyebutan ini berdasarkan seringnya muncul gitu ya, berdasarkan peluang munculnya pada kelompok orang tersebut. Yang pertama, jika mereka yang cenderung dengan berat badan yang lebih, IMC lebih 25 itu, cenderung pernapasannya itu cenderung bermasalah. Sehingga ketika ada faktor keturunan risiko dia menjadi kelompok asma, ya asma gangguan pernapasan, maka asmanya bisa, tetap napasnya bisa semakin memburuk. Oleh karenanya, nyambung dengan pandemi kita kali ini, pandemi kita berkaitan dengan sistem saluran napas, oleh karenanya orang-orang dengan INT 25 juga harus hati-hati menjadi risiko komorbid begitu ya. Ketika virus ini berada pada virus ini, mereka-mereka yang ini juga berkata, karena tadi sistem pernapasan cenderung bermasalah dengan berat badan yang lebih ini. Berikutnya, kalau tadi pernah sistem pernapasan, sekarang terkait dengan lutut, persendian, terutama di lutut dan pinggul. Persendian di lutut dan pinggul. Kecenderungan mereka-mereka yang berat badan yang IMT-nya lebih dari 25 ini bermasalah di dua organ ini. Lututnya sering nyeri, pinggulnya jadi gampang pegal dan segala macam seperti itu. Kalau ini sudah berlanjut sampai ke suatu kondisi yang disebut dengan osteoartritis, peradangan di persendian terutama di dua organ ini, di lutut dan pinggul, itu menjadi resiko yang besar diawali dengan berat badan lebih tadi. Nanti bisa dilihat tuh teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya berat badan lebih, tanya lututnya, biasanya lututnya seringkali mengeluh. Berikutnya, itu di lutut dan pinggul. Berikutnya terkait dengan di organ dalam perut. Kecenderungan mereka-mereka yang berat badan lebih ini akan mengalami mudahnya terbentuk batu di saluran empedu. Ada batu empedu. Kapan kita bicara dengan tentang batu empedu ini? Yang penting ini sesuatu yang berarti di dalam perut yang berpengaruh pada sistem pencernaan. Batu empedu itu berpengaruh dengan sistem pencernaan. Berikutnya, ini yang tidak kalah mengerikan, yang disebut dengan istilah sleep apnea. Sleep apnea. Sleep apnea ini adalah terjadinya penghentian nafas di saat tidur. Bisa dibayangkan, misalnya kita tidur dengan saudara kita atau kita tidur dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, tiba-tiba istri kita bangun melihat suaminya kok nafasnya berhenti, udah langsung heboh sini. Padahal bisa jadi itu terjadi model sleep apnea itu. Karena berat badan yang berlebih, tadi nafasnya jadi berat, sulit bergerak, ada spasmus, dan gampangnya bilang kram, gitu ya. Otot pernafasannya kram, tiba-tiba berhenti sesaat, udah langsung bikin heboh, gitu kan. Padahal tidak lama nanti itu akan kramnya itu hilang, akan mulai terdengar lagi hirup nafas. Tapi ini bisa terjadi. Dan kalau sleep apnea ini tidak tertangani dengan baik, ya jatuhnya sampai mengancam jiwa tentunya, kan. Berikutnya, dampak berikutnya yang juga bisa sering muncul, kalau tadi lutut dan pinggul, yang sekarang pinggang. Kita bedakan pinggang dan pinggul. Ya. Pinggangnya tapi pinggang bagian belakang. Jika kita sebut dengan LBP, low back pain. Pinggang belakang yang cenderung nyeri, yang lebih besar, yang di bawah punggung. Itu yang kemudian juga menjadi risiko sering muncul dikeluhkan oleh mereka-mereka dengan berat badan lebih. Kondisi lain yang juga sering ditemukan terkait dengan mereka-mereka yang berlebihan berat badan juga risiko munculnya stroke, gejala stroke, gangguan pada otak. Gejala stroke akibat kelebihan berat badan juga menjadi risiko tersendiri. Bagi wanita, risiko adanya gangguan menstruasi pada mereka-mereka yang berat badannya berlebih. Di sisi lain, baik pria maupun wanita, berat berlebih. Baik, saudara konsumen rahimakumullah. Halo. Sudah bersama kembali, iya. Ya. Silakan Pak, lanjutkan kembali, Afan. Mudah-mudahan. Jadi tadi sebagai akhir bahwa yang disebutkan itu kan dampak yang memang terdata. Jadi tidak boleh disekampingkan ada dampak-dampak yang tidak terdata. Oleh karenanya, berhati-hati, para pendengar yang sekali lagi IMT-nya lebih dari 25, berupaya terus, berikhtiar terus, mudah-mudahan IMT-nya bisa mendekati batas 18-24 sebagaimana yang diharapkan pada umumnya. Ini bagian dari materi awal yang mungkin bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah mendekati untuk kita masuk ke sesi berikutnya. Terkait dengan pengendalian pola makan sendiri, jangan khawatir, mohon bersabar, kita akan bicarakan lebih lanjut mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya yang mudah-mudahan juga bisa semakin memperkaya wawasan pendengar sekalian. Saya cukupkan sekian untuk materinya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa banyak yang bisa diimplementasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan ke Mas Usman. Ya. Jazakumullah khairan Dr. Asep atas penjelasan yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama tadi bincang-bincang kesehatan bersama Dr. Asad Munandar dengan tema pada kesempatan malam hari ini yaitu pengendalian selera makan dan berat badan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tapi jangan banyak dulu kemana-mana ya, tetap stay tune di channel 91,8 FM Indosiar, karena setelah selingan berikut ini kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Tentunya setelah selingan berikut ini ya. Dan silakan bagi Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa kirim di 085316222226. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidaklah kehidupan ini melainkan beberapa asal saja, kemudian akan lenyaplah hal-hal yang tidak disukai. Maka dari itu bersabarlah di dalam menghadapinya. Dinukil dari Syarh Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah jilid 4 halaman 46. 91,8 FM Radio Indosiar. Masih dalam acara bincang-bincang kesehatan bersama Dr. Asad Munandar pada kesempatan malam hari ini. Dan saudara komisimin rahimakumullah, silakan bagi Anda yang punya pertanyaan tentang materi yang terkait pada kesempatan malam hari ini, yaitu pengendalian selera makan dan berat badan. Nah dok, di sini ya Dr. Asad. Ya. Di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan nih, dan kebetulan nih, materinya sudah ya berhubungan dengan berat badan saya juga nih dok. Jadi pas ya. Baik, kita akan bacakan dulu pertanyaan pertama dok. Ya, benar. Ya, Bismillah, Afan dok, benarkah bahwa lama dalam mengunyah makanan menjadi salah satu faktor menambah berat badan atau menggemukkan badan? Kemudian, apakah ada orang yang memang tipe kurus dan tidak bisa gemuk? Serta bagaimanakah ciri-cirinya? Jazakumullahu khairan. Pertanyaan dari 0823, sekian-sekian. Ya, mengunyah makanan. Iya. Jadi memang ada panduan bahwa batasan berapa lama makanan itu dikunyah di dalam mulut. Jadi perlu diingat kalau kita bicara ini ya, bicara fisiologis tubuhnya dulu saja. Bahwa memang ketika makanan berada di dalam mulut itu terjadi reaksi biokimiawi antara nutrisi-nutrisi makanan itu dengan cairan-cairan yang ada di dalam mulut. cairan air liur, kelenjar-kelenjar di sekitar di bawah lidah, kemudian di sekitar pipi dan di pangkal tenggorokan dan seperti itu memang terjadi reaksi itu. Sehingga kemudian memang saya nanti perlu lebih ini lagi, tetapi memang ada batasan berapa lama proses reaksi itu direkomendasikan terjadi. Jadi artinya nyambung pertanyaan tadi, ada peluang itu terjadi ketika karena misalnya reaksi itu cenderung berlebihan lebih lama dari yang diharapkan, terjadi dampak dari senyawa sisa yang berpeluang untuk tadi bagaimana selanjutnya di organ-organ berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa penyerapan nutrisi itu baru terjadi di usus. Ya, penyerapan maksimal nutrisi dari makanan-makanan yang kita serap itu baru terjadi di usus. Ketika misalnya penyerapan itu terserap dalam bentuk nutrisi yang mudah dibakar sebagai energi, tentu ini tidak menjadi penumpukan. Tetapi, sekali lagi, kalau tadi menjadi salah satu faktor, memang ada batasan. Saya lupa kalau tidak salah, kurang dari 1 menit ya kalau tidak salah. Saya lupa itu nanti ada ininya. Yang jelas ada batasan waktu berapa lama idealnya proses pengunyahan dalam mulut itu dilakukan. Salah satu pertimbangannya adalah tadi, banyak bahan-bahan kimiawi di dalam mulut itu yang bereaksi dengan unsur-unsur di dalam makanan. Nah itu tadi. Nah ketika masuk dalam kondisi bentuk senyawanya sudah berbeda dari senyawa yang diharapkan, sehingga proses penyerapannya pun menjadi akan unsur yang berbeda. Itu kemudian menjadi peluang bahwa seharusnya dia menjadi energi, karena diserapnya dalam bentuk yang berbeda, dia tidak jadi energi, tapi jadi penumpukan dalam bentuk jaringan-jaringan lemak yang berisiko dalam meningkatkan berat. Ini nyambungnya bisa ke situ. Tapi sekali lagi, untuk lebih memastikan ini tentu harus ada penelitiannya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti saya bisa sampaikan penelitiannya bahwa apakah betul perbedaan lamanya mengunyah ini berpotensi berisiko terjadinya peningkatan berat badan. Kalau tadi di faktor risiko tadi kan tidak ada sebenarnya. Tapi apakah ini biasanya ada penelitian-penelitian khusus dan biasanya ada faktor-faktor prekondisi yang berpengaruh itu. Wallah anak, itu yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi selain waktu mengunyah itu apa satunya? Jadi kok jadi lupa. Ada dua pertanyaan tadi ini dengan kita. Yang satunya itu bisa dibantu Mas Uswan pertanyaannya tadi. Tadi berapa lama dalam mengunyah makanan ya? Mengunyah. Kemudian terus, apakah ada orang kedua yang memang tipe kurus yang tidak bisa gemuk? Saya sebetulnya sudah mempersiapkan. Jadi ternyata memang dari penelitian genetika memang ada didapatkan yang disebut dengan gen gemuk dan gen kurus, ada. Oh, ada. Jadi kalau bicara gen, memang ada. Ada ditemukan, ada yang dikenal dengan gen gemuk dan gen kurus. Salah satu, sebenarnya kalau bicara, kan itu ditanya tanda-tanda. Kalau tanda-tanda yang kasat mata memang sulit. Tidak bisa kita lihat tanda-tanda kasat mata. Yang kita dapatkan untuk karena bicaranya, apalagi bicaranya memang bicara gen gitu kan. Bicara gen, sehingga yang kita bisa sebut bahwa tanda-tanda yang bisa dilihat, tanda-tanda yang tidak kasat mata. Salah satu rujukan yang bisa saya dapatkan bahwa mereka-mereka dengan gen kurus itu kecenderungan bentuk sel-sel lemak pada masa prapubertas itu maksudnya sebelum balig ya, biasanya di bawah usia 15 tahun, antara usia-usia sekolah dasar gitu, sekolah itu bentuk jaringan sel-sel lemaknya itu akan berbeda antara sel-sel lemak yang berkecenderungan kurus dengan sel-sel lemak yang berkecenderungan gemuk. Itu bisa dilihat dari situ. Itu untuk mengindikasikan apakah seseorang termasuk di dalam gen gemuk dan atau di dalam gen kurus. Tetapi jangan dilupakan, kalau tadi saya sampaikan bahwa gampangnya, contoh saya sampaikan tadi yang karena kita bicaranya gemuk ya, bahwa ketika orang tua kita salah satunya gemuk itu, maka kecenderungan kita punya faktor gen 50% gemuk. Kalau yang namanya gen itu ada istilah sebut gen itu berpasangan. Jadi ada dominan dan resesif. Dominan itu artinya gen yang cenderung bisa muncul untuk kasat mata, sedangkan resesif itu gen yang berkecenderungan tidak bisa muncul kasat mata. Saya analogikan dengan hal yang mirip-mirip itu terkait dengan gennya. Umpamanya kecenderungan misalnya kita punya gennya rambut keriting, gitu kan? Tapi akan muncul saatnya dengan berbagai manipulasi, dengan berbagai upaya, rambut keriting kita tiba-tiba berubah menjadi yang lurus. Dan itu bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama. Gitu. Oleh karenanya, terkait dengan gen kurus dan gen gemuk ini, mereka dengan gen kurus saja, katakan mereka. Dan ketika ingin gemuk, manipulasi itu masih bisa dilakukan. Tidak perlu khawatir. Gitu ya. Gen itu tidak menjadi kemutlakan, kemudian tidak mungkin bisa jadi gemuk karena gen kita kurus. Tidak. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita punya gen gemuk, maka bukan berarti bahwa itu menjadi kemutlakan kita tidak bisa jadi kurus. Tidak juga, tidak bisa seperti itu. Karena gen itu hanya sebatas faktor risiko. Ketika faktor risiko itu kemudian kita manipulasi, baik secara eksternal di luar tubuh maupun di dalam tubuh, maka perubahan itu bisa terjadi. Mereka yang punya gen gemuk sekalipun bisa mempertahankan berat badannya menjadi berat badan ideal dalam jangka waktu yang lama, tentu dengan usaha dan upaya, gitu ya. Tidak hanya tadi, tidak dengan mager, nah, gampangnya gitu ya. Kalau sudah gen gemuk, mager lagi, wah, itu berarti bertumpuk-tumpuk, sudah tinggal tunggu waktunya aja berat badannya. Jadi itu yang kemudian tidak boleh putus asa bahwa Allah dengan berbagai rahmatnya, meskipun tubuh kita memiliki gen yang disebut dengan gen gemuk, tetapi sekali lagi dengan manipulasi, dengan ikhtiar, dengan upaya, kita lo jalan untuk menuju berat badan ideal dengan IMC yang ideal, itu akan bisa tercapai dan bisa kita pertahankan dalam jangka waktu panjang. Wallahualam. Betul, Mas. Iya, jasa kemularan, Dok. Kita beralih ke pertanyaan kedua, Dok. Ya. Bismillah, izin bertanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana mengurangi berat badan supaya seimbang untuk anak dengan kondisi anak yang doyan makan dan ngemil? Gimana itu, Dok? Jazakallahu khairan. Saya langsung nyambung ke tips yang diberikan Kemenkes saja. Cuman saja sebetulnya ini pertanyaannya amat sangat tepat nanti ditanyakan di esok hari kepada Dokter Adit. Dokter Adit itu pakarnya tumbuh kembang, jadi harusnya nanti insya Allah yang bertanya bisa. Karena ini setidaknya sebagai pendahuluan saya sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan memberikan tips kepada orang tua yang anaknya yang tadi itu ditanyakan tadi ya. Bahwa gini, bagi anak katanya, kalau anak itu yang pertama, ini mungkin ya mudah-mudahan ini sebagian besar kita sudah ini ya. Yang pertama, yang berkecenderungan tadi ya, ngemil itu biasanya katanya kalau proses makannya itu sambil melihat media audiovisual. Tayangan-tayangan tertentu, baik tayangan dari televisi atau tayangan sekarang kan misalnya dengan telepon seluler bisa melihat tayangan-tayangan. Nah kalau makan sambil begitu, itu ini tips dari Kemenkes. Jadi dari penelitian ternyata membuktikan anak-anak cenderung akan menjadi punya pola makan tidak terkendali ketika makan dengan cara begitu. Dan saya melihat tidak jarang orang tua berusaha memudahkan anaknya makan dengan cara mengiming-imingi begitu gitu. Jadi makan sambil melihat tayangan audiovisual. Itu yang kemudian menurut tips dari Kemenkes ini kalau bisa itu jangan dilakukan. Karena itu nanti berpengaruh dengan pola makannya. Itu berpengaruh dari yang ditanyakan ini bahwa si anak jadi cenderung punya nafsu makan tidak terkendali karena ketika makan diberikan tayangan-tayangan apapun bentuk tayangan audiovisualnya. Tetapi perlu diingat tadi, ketika makan mulut bergerak, mata dan telinga juga, dan itu kemudian rangsangan energi, dan tadi kalau saya melihat grelinnya itu jadi semakin meningkat tuh nanti. Jadi grelin yang meningkat itu yang berkecenderungan. Nyambung dengan ini, sebenarnya ini A dan B ini ditujukan ke mental itu masih nyambung. Ketika sebetulnya aslinya yang A itu jangan makan sambil nonton TV. Tetapi kan di zaman sekarang itu mungkin TV sudah kalah dengan gadget, gawai, dengan handphone, dengan ponsel, dengan telepon Android gitu kan, itu cenderung kalah. Oleh karenanya saya sederhanakan audio visual. Jadi kalau makan sambil menonton media audio visual itu yang berpengaruh tuh dengan tadi pertanyaan tadi. Jadi ini salah satu saran saya kepada pertanyaan pendengar yang ini. Kalau memang ternyata itu terjadi, mulailah dikurangi atau bahkan dihilangkan. Makan, konsentrasi dengan makan saja. Tidak perlu dengan aktivitas lain, terutama tadi yang merangsang audio visual untuk ikut beraktivitas berbarengan dengan makan. Itu yang ternyata berkecenderungan merangsang membuat nafsu makannya menjadi tidak terkendali. Yang berikutnya disebutkan bahwa untuk anak itu usahakan perbanyak aktivitas di luar ruangan. Nah, contoh misalnya, kalau tadi kan saya itu mencontohkan makan sambil melihat audiovisual. Audiovisualnya bisa diganti dengan aktivitas luar ruangan. Merangsang anak makan dengan cara misalnya tadi bermain sambil lari-larian petak umpet dan segala macam. Kemudian ketika petak umpet misalnya itu teknik saja gitu. Misal petak umpet ayo yang jadi nanti dapat satu suap yang nah, segala macam itu bagaimana strategi yang penting bagaimana membarengkan antara makan berbarengan dengan aktivitas di luar ruangan. Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan ternyata yang punya dampak punya efek juga bisa mengendalikan nafsu makan anak itu ketika keluarga membiasakan makan bersama, makan berjamaah. Nah, jadi diusahakan, ya saya tidak tahu, tentu berbeda dari satu keluarga. Biasanya ini biasanya mungkin para ayah lebih banyak di luar rumah, tapi para ibu dan saudara-saudara perempuan atau kakak dan adiknya lebih banyak ada di rumah. Itu biasakan, itu salah satu strategi juga yang bisa dipertimbangkan. Bahwa jangan sampai melebih sering si ibu itu menyuapi anak setelah ibunya makan gitu. Itu yang mungkin salah satu tipsnya. Jadi misalkan makan bersama sambil nyuapin ayam juga sambil makan juga. Jadi ini yang kemudian katanya secara psikologis merangsang anak untuk bisa mengendalikan pola makannya. Yang berikutnya di sini sebutkan. Nah ini juga menjadi tantangan para orang tua di rumah. Biasakan anak itu lebih banyak konsumsi air putih. Itu yang jadi salah satu juga. Di sini tips ini disebutkan bahwa semakin banyak konsumsi air putih, semakin mudah. Sebetulnya ini juga karena salah satu tips yang akan saya bawakan pekan depan juga nanti mungkin lebih. Tapi ternyata berlaku juga di anak. Sama juga di dewasa. Bahwa konsumsi air putih yang sering itu bisa mengendalikan nafsu makan. Tips berikutnya. Usahakan membatasi makanan siap saji dan makanan selingan yang manis, yang asin maupun berlemak. Itu usahakan dibatasi. Memang bukan berarti tidak boleh, tapi artinya itu menjadi salah satu tadi. Bagaimanapun caranya, mensubstitusi itu. Ketika anak misalnya pengen ngemil, maka cemilannya ganti dengan cemilan yang sehat. Salah satu contohnya misalnya, kalau tadinya biasa ngemil permen umpamanya, permennya diganti menjadi buah-buahan yang manis, umpamanya seperti jeruk misalnya, jeruk manis atau semangka, itu bisa dikonsumsi. Kalau alam itu sebagian tips yang bisa saya dapatkan di buku ini terkait dengan, tapi saya menyarankan pertanyaan ini kembali diajukan di pertemuan dengan Dr. Adit karena beliau pakarnya terkait tumbuh kembang dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi strategi-strategi yang bisa diterapkan di rumah. Wallahualam, saya kembalikan ke Mas Musa. Iya dok, jawabannya jazakallah khairan dan kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya cara menghilangkan perut buncit gimana dok? Dan bagaimana cara diet sehat alami ya yang cepat untuk menurunkan berat badan dan amankah obat diet atau pelangsing apa efek samping pada obat diet tersebut? Tafadhol dok. Ya. Kebetulan ini ya. perut sana juga sama ini buncit. Ya. Kalau menghilangkan dalam waktu yang cepat tentu rangsangan aktivitas fisik ya. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan olahraga yang gampang saja, misalnya sit up. Sit up itu menjadi gerakan olahraga yang efektif sebetulnya untuk bisa mencegah dari buncitnya perut yang berkepanjangan. Ada gerakan-gerakan lain yang merangsang otot perut itu bisa. Sebetulnya bersepeda juga bisa karena gerakan otot-otot pahanya itu bisa menarik ke otot perut bawah juga untuk menjadi mau tidak mau itu harus dilakukan bahwa perut buncit yang misalnya hanya mengandalkan mengendalikan nafsu makan itu juga tidak sepenuhnya efektif tanpa dibarengi dengan aktivitas fisiknya. Nah, salah satunya tadi yang langsung fokus ke otot perut baik itu sit up maupun gerakan-gerakan seperti misalnya berdiri jongkok seperti itu bisa merangsang itu dan itu harus dilakukan. Akhirnya saya masuk ke panduan sedikit, bahwa ini saya beri bocoran sedikit. Di dalam panduan disebutkan bahwa mulai tahap awal itu adalah 3 kali seminggu. Kalau sudah merasa penyesuaian yang terjadi. Biasanya kan kalau yang belum terbiasa itu yang paling terasa menyesuaikan banyak otot-otot menjadi kram gitu ya, tertarik, dan itu penyesuaian sebetulnya. Nah itu 3 kali seminggu, jangan lebih. Setelah misalnya dianggap diyakini, biasanya tepat 3 bulan tuh, 3 kali seminggu 3 bulan, kalau dia bau, maka diusahakan masuk ke sampai bisa 7 kali seminggu. Jadi setiap hari itu, kalau menurut panduan Kemenkes, diusahakan gerakan-gerakan seperti itu bisa setiap hari dilakukan, maka insya Allah dampak terhadap apa teratasinya perut buncit tadi bisa dirasakan, perutnya bisa lebih terlihat perubahan bentuknya. Itu yang pertama. Kemudian yang saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Saya jadi lupa. Bagaimana cara diet sehat alami yang cepat menurunkan berat badan dan amankah obat diet atau pelancing? Obat diet, saya bicara obat diet ya. Yeah. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, bahwa obat-obatnya juga sebetulnya menjadi faktor bagaimana berat badan itu bisa sampai tidak terkendali. Secara pribadi, saya menyarankan bahwa setiap obat itu pasti ada populasi-populasi tertentu yang memang direkomendasikan menggunakan obat tersebut. Sementara ada populasi lainnya yang tidak direkomendasikan. Bahwa tubuh kita itu unik. Jadi tidak selalu obat yang cocok dengan tubuh yang lain itu akan cocok dengan tubuh kita. Ya. Jadi kembalinya adalah, kalau ditanya apakah ada efek sampingnya, jelas ada efek sampingnya. Kalau ditanya apakah ada manfaatnya, bisa jadi ada manfaatnya. Tetapi untuk melihat manfaat itu, dari sebelum terjadinya efek samping, saran saya buat profil dulu. Profil itu salah satunya yang gampang adalah sebetulnya wujud dalam kita seperti apa. Nah, sebelum kita mengonsumsi obat-obat diet tadi, obat-obat pelangsing tadi, kita buat profil dengan cara datang ke laboratorium, cek. Kalau gampangnya bilang, kalau kita sering dengar istilah general check-up gitu ya. Biasanya setiap laboratorium punya paket tuh, paket general check-up. Nah, coba dicek general check-up itu. Terutama terkait profil di darahnya, profil di urinnya gitu ya. Profil di urin, profil di organ-organ vital aja. Itu nanti bisa dilihat tuh oleh dokter yang berkompeten. Nanti bisa dicek apakah obat A ini cocok untuk saya, atau obat B yang cocok untuk saya, atau dan seterusnya. Itu yang kemudian bisa dikatakan obat ini mungkin saja bisa efektif bagi kita. Tetapi sekali lagi, kalau saya menyarankan, selama memungkinkan mengendalikan berat badan tanpa manipulasi dari faktor-faktor itu, maka mestinya sih kita tidak perlu tergesa-gesa untuk memutuskan. Contoh, misalnya, sebetulnya kan pengendalian berat badan itu bisa diupayakan lewat olahraga misalnya. Jangan sampai olahraganya baru sebulan terus kita memutuskan kayaknya saya nggak cocok nih, sebulan nggak ada hasil, nggak bisa seperti itu. Kemudian tiba-tiba memutuskan menggunakan. Jadi keputusan penggunaan obat-obat pelangsing itu adalah nomor kesekian. Jadi jangan dijadikan sebagai tempat utama. Selama memungkinkan itu dihindari, saya sih menyarankan untuk menghindari itu. Wallahualam, mudah-mudahan bisa lebih berkonsultasi lagi dengan dokter yang memang memahami kondisi badan si pendengar ini. Dan mudah-mudahan bisa dilengkapi dengan profilnya tadi untuk membuat keputusannya menjadi lebih berimbang. Wallahualam, mudah-mudahan. Saya kembalikan ke Usman. Iya, Sof, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ya. Afan mau tanya, kalau usia sudah 50 tahun ke atas, apakah boleh olahraga goes jauh ya, juga main badminton? Dari muda memang sudah terbiasa olahraga berat, tapi sekarang lutut kanan nih nggak bisa ditekuk buat duduk di antara dua sujud, terasa sakit. Segala obat sudah dicoba. Sebetulnya bicara intensitas itu disebutkan di panduan Kemenkes ini bahwa patokan maksimal intensitas itu terkait dengan umur, betul. Caranya 220 dikurangi umur, kalau tadi pertanyaan itu kan 50, katakan kita bikin 55 lah ya, 55. 220 dikurangi 55 itu berarti kan 165. 165, ya betul ya, 165. Nah, jadi maksudnya pengembalian, katakan tadi yang bicaranya kan gowes dan berutang tangkis. Patokannya adalah patokan denyut tadi ini. Kalau misalnya dengan jarak yang biasa dilakukan, kemudian segera setelah terasa terjadi perubahan denyut tadinya, denyut tadinya dicek, batasan maksimalnya adalah 165. Ketika lebih sudah melewati 165 akan berhenti. Sudah batasan kita berarti di situ gitu ya. Batasan di umur kita berarti di situ, di 165 itu. Gak boleh melebihi dari 165. Hanya saja biasanya perlu diperhatikan. Maksimal denyut nadi juga berpengaruh dengan riwayat. Artinya, orang-orang dengan riwayat, katakan ini yang bertanya usianya di atas 50 kan. Kalau dia diriwayat selama usia dari 30 dan 40 tahunannya terbiasa dengan itu, maka untuk sampai ke 165 itu bisa jadi tidak terlampaui. Berbeda dengan orang yang memang terbiasa mager tadi ya. Orang yang terbiasa mager untuk sampai ke 165 lebih cepat dibanding orang yang tidak biasa mager. Orang yang memang sejak tadi disebutkan ya di pertanyaan ini barusan, bahwa memang dia sudah terbiasa dan ya sudah, patokannya tetap kembali ke situ. Kalau 165 itu sudah terlampaui berhenti, berarti kita sudah melebihi dosis, gitu ya. Itu patokannya itu saja. Bahwa itu menjadi, tetapi idealnya di sini disebutkan bahwa kalau ingin menjadikan olahraga yang tersebut menjadi olahraga rutin, maka buatlah jeda. Jangan sampai kita masuk ke batas maksimal 165. Berikan jeda cukup 70% saja dari total maksimal tadi. Gampang, kalau itu berarti misalnya 170 lah bisa gambarnya. 170, 70%-nya berarti kan sekitar 49 tambah 70, 149 tambah 70, 50 tambah 7, 120 ya. 120, maka itu 120 menjadi pegangan kita. Artinya, kalaupun lewat 120, kita masih belum melampaui, tetapi itu menjadi warning, menjadi perhatian. Bahwa ini dosisnya sudah lebih nih gitu. Misalnya bulu tangkis atau goes ya. Goes itu biasanya misalnya kita sehari bisa 20 kilometer. Tapi ketika 10 kilometer ternyata sudah 120. Berarti ya sudah 10 kilometer saja. 10 kilometer itu menjadi batasan maksimal kita. Berikutnya nanti besok hari 10 kilometer lagi. Dan begitu terusnya. Seiring dengan usia kita cek terus. Usianya jadi 60, 220 dikurangi 60 dikali 70%-nya. Nah, maka itu di situ batasan olahraga yang memang diperkenankan untuk kelompok-kelompok usia tersebut sesuai dengan yang ditanya. Wallah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan ceritanya. Saya kembalikan ke Amal. Cepat, Bang. Dan jazakallahu khairan. Dan ini satu lagi pertanyaan pada kesempatan malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan beberapa menit lagi. Baik, kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah, Afan mau bertanya, keponakan anak usianya 4 tahun lebih, tapi kurus, padahal makannya pokoknya ini banyak ngemil kue, juga banyak istirahat cukup, tapi gak bisa gemuk. Apakah gen uminya yang kurus kecil berpengaruh? Barakallahu fikum atas jawabannya. Kalau pertanyaan apakah gen berpengaruh, ya jelas ada pengaruh gen itu. Tapi apakah kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah anak ini gak bisa gemuk? Oh enggak, tidak. Tidak ada jaminan. Tetap ada peluang anak itu bisa gemuk. Tinggal nanti, sebetulnya kan, ya tadi, ini karena pertanyaan anak-anak, memang mudah-mudahan nanti dokter Adit bisa lebih. Jadi kalau bicara anak. Ya dok. Halo. Iya, silakan dok. Bisa jadi, lagi. Jadi pertimbangannya itu, bagaimana tadi bahwa dalam hal belajar misalnya bagaimana perkembangan motoriknya, motorik kasar, motorik halusnya. Motorik kasar itu seperti memukul, menendang, seperti itu. Kemudian motorik halus seperti menulis ya, kemudian menggambar, menggerakkan pensil ya. Itu motorik halus misalnya seperti itu. Kalau gerakan-gerakan perkembangan tumbuh kembangnya seperti itu nya baik semua dalam keumuman, maka tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan berat. Artinya asupan energinya cukup gitu ya. Artinya cuman tadi bahwa jangan khawatir meskipun gen itu ada, tapi kan ini hanya faktor resiko dan tidak 100%. Masih ada persentase lainnya, bahkan meskipun persentasenya besar dari gen, persentase ini kan tidak menjadi penghitungan yang benar, sehingga akan datang saatnya ditemukan strategi-strategi tertentu untuk mendapatkan agar anak ini bisa mencapai berat badan yang ideal, yang normal. Terkait dengan ini tentu harus dilakukan ikhtiar, tidak hanya mengandalkan dari makan, bisa dilihat juga bagaimana mengendalikan aktivitasnya dan mengendalikan pola tidurnya. Pola tidur juga menjadi bagian yang penting dalam pengendalian berat badan, tidak boleh makan. Oleh karenanya, kombinasi dari faktor-faktor ini, pengendalian ini juga bisa berpengaruh dalam upaya kita meningkatkan berat badan anak. Tapi di sisi lain, sekali lagi, secara pribadi, saya sebagai orang tua harus menyarankan, jangan bermudah-mudahan memberikan suplemen gitu ya. Yang berikanlah rangsangan-rangsangan yang sifatnya lebih alamiah, itu akan lebih jauh dari efek samping. Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhal, Mas Ustaz. Iya, jazakumullah khairan atas jawabannya Dr. Asep. Tapi boleh kan itu kita kasih pertanyaan bonus? Bonus apa? Padahal ya. Ini itu mengikuti ini Abu Falah. Jadi ada bonus-bonus pertanyaan katanya gitu. Oh, iya. Ya, ini benar-benar yang terakhir dok, insya Allah. Ini benar-benar yang terakhir insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Bismillah, Afan. Dok, mau tanya kalau tensi darah naik sampai 150, bahaya tidak dari sisi kesehatan? Terus makanan apa nih yang harus dihindari? Dan juga kalau IMT saya normal, tetapi lingkar pinggang saya melebihi, saya ini dikategorikan jenis yang mana nih dok? Baik, ya. Jadi tetap pegangan obesitas dari IMT. Lingkar pinggang itu ke arah risiko gangguan metabolik. Jadi ya. Jadi berhubungannya tertentu terkait dengan pinggang itu adalah organ di dalamnya. Oleh karenanya obesitasnya boleh jadi dikategorikan sebagai obesitas yang ringan karena sebatas pada lingkar pinggang, tetapi risiko gangguan metaboliknya menjadi lebih tinggi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Oleh karenanya tetap diupayakan meskipun IMT-nya normal, tapi ketika lingkar tetap ada upaya untuk mengendalikan pola makan, pengendalian aktivitas, pengendalian pola tidur dengan pengendalian hormonalnya, pengendalian dari upaya-upaya fisik juga untuk tadi mencegah lingkar pinggangnya terus melebar begitu ya. Itu yang harus dicegah dengan salah satu contohnya aktivitas yang tadi saya sebutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan darah. Ini harus diperhatikan bahwa meskipun tekanan darah itu tanda vital, tetapi untuk membuat profil itu tidak bisa sesaat. Contoh, yang ditanyakan 150-150-nya kalau cuma sekali, itu tidak bisa menjadi dasar hukum, menghukumi apakah ya? Tidak. Ada saatnya, pada kondisi usia-usia tertentu, mereka-mereka yang sudah melewati usia di atas 30 tahun itu, kecenderungan ada fase-fase jantung kita mengalami kompensasi respon yang berlebihan sehingga tekanan darahnya meningkat juga bisa terjadi. Tapi ketika itu terjadi hanya sesaat, kemudian setelah itu kembali lagi normal, tentu ini menjadi hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Akan berbeda ketika misalnya kondisi tekanan darah itu menetap dalam jangka waktu yang lama setelah melewati beberapa kali pemeriksaan dalam kondisi angka di situ terus gitu loh. Apakah kemudian 150 menjadi bahaya? Sebetulnya sampai kategori bahaya yang risiko gangguan kesehatan tidak sampai begitu. Tetapi waspada iya. Karena sebetulnya harapannya memang idealnya berapapun usianya mendekati angka 120 itu tetap diutamakan. Sehingga ketika 120 sampai 160 itu tadi yang waspada itu. Nah itu yang kewaspadaan itu harus diperhatikan. Kalau ditanya apa yang paling mudah, terus terang sepanjang yang saya pahami dari berbagai penelitian, garam, unsur garam menjadi faktor utama dalam pengendalian tekanan darah. Oleh karenanya diusahakan dalam pola makannya itu perhatikan terutama faktor-faktor yang terkait dengan hal-hal yang asin, garam. Bahkan kadang tidak jarang bahwa dengan berbagai metode penyediaan kemasan-kemasan bumbu-bumbu instan, garam itu menjadi tidak terasa asin, tapi sebetulnya ada garam di situ. Itu yang kemudian hati-hati. Oleh karenanya, bagi mereka-mereka yang punya kecenderungan tekanan darah seperti ini, saran saya sih sedapat mungkin hindari bumbu-bumbu instan itu juga gitu. Karena bumbu-bumbu instan atau makanan-makanan yang memang tidak diproduk sendiri, tidak diolah sendiri, itu yang kemudian kita tidak bisa memetakan kan berapa banyak garam yang di dalam makanan itu, yang terasa makanannya enak aja gitu kan, itu yang kemudian. Jadi memang itu menjadi salah satu faktor yang sejauh ini diyakini menjadi dampak yang maksimal terhadap pengendalian tensi darah adalah dari pola makan. Salah satunya yang harus dipertimbangkan terkait dengan kandungan garamnya. Kalau anak, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan untuk diimplementasikan. Apa bang, Mas Usman? Ya, jazakumullah khairan atas jawabannya, Dr. Resep dan saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama acara bincang-bincang kesehatan bersama Dr. Asep Munandar yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali acara bincang-bincang kesehatan ini di lain waktu insya Allah ta'ala. Dan kami juga mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami bacakan, yang belum bisa kami ajukan ke Dr. Asep. Dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.